Seperti yang kita ketahui semuanya bahwa api itu merupakan jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah, tentu berbuatnya sesuai dengan perintah dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengimani itu semua bahwa tiadalah Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba yang taat kepadanya seperti yang telah kita jelaskan ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, kutiba alaihikul kital wa huwa kurhun lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ya, seseorang yang apabila dia berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ubudiyah yang tinggi kepada Allah, dia mencoba kemudian untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian terjadi padanya sesuatu yang dia tidak pernah harapkan dan dia tidak pernah sukai, maka kata beliau, kejadian itu adalah khairun lahu, adalah sebuah barakallahu fikum, kebaikan padanya. Apalagi kalau dia mengingat tentang firman Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirin sabiruna bighairi hisab. Ya Allah, persiapkan orang-orang yang bersabar itu sebuah ganjaran yang tidak pernah akan bisa terhingga, terhitung, disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, as-sabru inda sadamatil ula, kesabaran itu di saat pada benturan yang pertama kali keluar kata-kata dan kalimat qadarullahi masya'a fa'al, semuanya ini karena sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ini adalah kalimat pertama untuk menutup pintu-pintu syaitan agar jangan sampai bermain pada diri kita. Yang kedua, sebagai ungkapan sebuah keridhaan menerima sebuah ujian, dan kesabaran barakallahu fikum akan bernilai besar biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah.